Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang tadi sudah disampaikan Abdul Ghaffar. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan latihan-latihan di Ad-Darsul Hadi Ashar, pelajaran 11, yang mana hari ini atau malam ini insyaAllah kita akan membahas tentang Al-Masdar. Alhamdulillah pada malam ini kita biasa ditemani Miko, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal Ah Miko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pertemuan yang terakhir, ma'asyiral ikhwah, kita sempat memberikan mukaddimah tentang pembahasan atau definisi daripada al-masdar. Sebelumnya, kita tahu bahwa al-fi'lu, kata kerja, kalimat al-fi'l, kata kerja, baik itu al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari' yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kedua fi'l ini, dua kata kerja ini, pertama dalam makna yang terkandung dalam kedua kata kerja ini, yang pertama dia mengandung penjelasan tentang pekerjaan. Dan sekaligus dia juga mengandung penjelasan tentang waktunya. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan kalimat kataba, kemudian yaktubu, al-fi'lul madhi kataba, fi'l mudhari'nya adalah yaktubu. Kalimat kataba dan yaktubu ini di dalamnya mengandung makna pekerjaannya menulis. Pekerjaannya adalah menulis, dan sekaligus di dalamnya ada penjelasan tentang waktunya. Kalau al-fi'l al-madhi, waktunya adalah lampau, telah lewat. Adapun al-mudhari', sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, baik sekarang atau yang akan datang atau yang terus-menerus dilakukan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sehingga kalau kita lihat perbedaan antara al-fi'l di sini, kalau kita lihat di latihan 12, al-fi'lu disandingkan dengan al-masdar. Al-fi'lu disandingkan dengan al-masdar. Di sini ada al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari, kemudian di baris yang ketiga ada al-masdar. Sebagaimana antum bisa lihat di latihan 12 yang insyaAllah akan dibahas pada malam ini. Silakan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, yang ikut belajar bahasa Arab bersama kita, silakan lihat halaman wahidun wa thamanun, latihan halaman 81. At-tamrin al-thani asyar, latihan ke-12. Di sini disandingkan antara al-madi, kemudian al-mudhari, dan ada al-masdar. Al-madi dan al-mudhari' sudah kita jelaskan tadi, ini adalah fi'il, kata kerja. Adapun al-masdar, nanti antum akan lihat di sini, dia masuk ke dalam kategorinya adalah ismun, kata benda. Al-madi dan al-mudhari', al-fi'il al-madi dan al-fi'il al-mudhari', sebagaimana yang antum lihat di sini, contoh pertamanya adalah dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Kalimat dakhala dan yadkhulu, al-madhi maupun al-mudhari, sekali lagi, di dalam kata dakhala dan yadkhulu ini ada penjelasan tentang pekerjaannya. Ini sama-sama bermakna masuk. Dakhala dan yadkhulu sama-sama maknanya adalah masuk. Hanya saja dakhala dan yadkhulu di sini juga di dalamnya terkandung penjelasan waktunya. Penjelasan waktunya. Jadi selain ada makna pekerjaannya, juga di dalam kata kerja dakhala dan yadkhulu ini ada waktu yang dijelaskan. Kalau al-madi maka waktunya adalah telah lampau, sedangkan al-mudhari dia bermakna sekarang atau yang akan datang atau yang terus menerus dilakukan. Sehingga ketika kita terjemahkan dakhala, al-fi'lul madi dakhala, dia telah masuk. Ada pekerjaannya masuk dan ada keterangan waktunya telah. Begitu pula kalimat yadkhulu al-mudhari, maka kita terjemahkan dia sedang atau akan masuk. Ada pekerjaannya masuk dan makna kedua ada penjelasan waktunya. Adapun al-masdar, antum lihat di sini al-masdar dukhulun, dia maknanya hanya satu saja, maknanya hanya pekerjaannya saja, masuk. Tapi di sini tidak ada penjelasan tentang waktunya, karena ini bukan fi'il, ini bukan fi'il, dia hanya isim. Al-masdar artinya kata dasar. Kata dasar dari dua kata kerja yang barusan kita baca di sebelah kanannya. Al-masdar ini masuk ke dalam kategori ismun. Dan sekali lagi, maknanya hanya menunjukkan pekerjaan saja. Tidak menunjukkan waktu. Sehingga makna dukhulun di sini, makna dukhulun di sini, masuk. Itu saja. Tidak ada penjelasan apakah dia telah masuk ataukah dia sedang atau akan masuk. Tidak ada penjelasannya, hanya makna pekerjaannya saja. Kemudian yang kedua, antum lihat di sini di baris kedua di bawahnya, contoh lainnya adalah kharaja yakhruju. Kalimat kharaja ini al-fi'lul madhi, adapun yakhruju adalah al-mudhari'. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa al-fi'l, kata kerja, baik al-madi dan al-mudhari, mempunyai dua makna. Yang pertama, mengandung makna pekerjaannya, keluar. Dan sekali lagi, di sini juga tergantung makna waktunya. Sehingga dia waktunya adalah, kalau kharaja, telah keluar. Kalau yakhruju, sedang atau akan keluar. Nah, kemudian di samping kirinya antum lihat ada al-masdar khurujun. Kalimat khurujun, ini masdarnya. Ini kata dasarnya. Al-masdar, kata dasar. Dan antum lihat di sini, dia diakhiri dengan tanwin. Khurujun, begitu pula sebelumnya dukhulun, diakhiri dengan tanwin. Dan yang diakhiri dengan tanwin hanya isim. Untuk membedakan antara isim dan fi'il, di antaranya dengan ini. Kalau kita temukan dengan kita temukan ada sebuah kata diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah ismun, kata benda. Dan hurujun tadi sudah kita sebutkan masdar yang hanya maknanya satu saja, pekerjaan saja, tapi tidak mengandung makna penjelasan tentang waktu. Sehingga maknanya khurujun, keluar. Tidak ada penjelasan waktu, apakah dia telah atau sedang atau akan, tidak ada penjelasan waktunya. Hanya makna pekerjaannya saja. Nah, ini sekilas tentang perbedaan antara al-masdar dengan al-fi'l. Nah, wadih ya Ahjad Miko? Wadih insyaAllah Ustaz. Baik. Kita baca perintahnya dulu. Di sini perintahnya adalah iqra'il mithalaini thumma ktub masadir al-af'al al-atiyati ala ghirariha. Iqra'il mithalaini. Mana mana iqra'il mithalaini ya Ahjad Miko? Bacalah dua contoh. Thumma ktub, kemudian tulislah masadir al-af'al al-atiyati. masdar-masdar fi'il-fi'il berikut? Naam, masadir adalah jama' daripada masdar. Masdar. Naam. Kalau kita merujuk ke kamus bahasa Arab untuk pemula yang kami telah tulis, antum akan temukan di bab mim masdar jama'nya adalah masadir. Kemudian al-af'al ini jama' dari apa, Ahmiko? Fi'lun. Jama' daripada fi'lun, sahih. Fi'lun jama'nya af'al. Af'alun. Naam. Teruskan ala girariha. Ala girariha yani ala tariqatiha, sesuai dengan cara pada contoh. Sesuai dengan cara pada contoh. Sehingga kita ulang kembali maknanya ikra'il mithalain, bacalah dua contoh. Thum maktub, kemudian tulislah. Masadiral af'alil atiyah, masdar-masdar dari fi'il-fi'il berikut. Ala girariha, pada sesuai dengan cara pada contoh. Naam, hakadha al-ma'na. Paham tak, Ahmiko? Paham tak, insyaAllah. Dan tadi sudah kita bacakan contohnya. Nah, tolong Ahmiko diulang sekali lagi. Ustaz. Dakhula yadkhulu dukhulun. Naam. Kharaja yakhruju khurujun. Naam. Di sini antum lihat tadi sudah kita jelaskan apa bedanya antara al-fi'il dengan al-masdar, ya akhi? Fi'il yang mengandung dua makna, Ustaz, yang pertama tentang pekerjaannya dan yang kedua tentang waktunya. Sedangkan yang masdar itu tidak cuma mengandung pekerjaannya saja. Nah, menunjukkan pekerjaan tapi tidak menunjukkan tentang keterangan waktu. Yeah. Ahsanta ya akhil kirin. Dan antum lihat di sini Miko dan seluruh ikhwah wal akhwat sekalian. Antum lihat bentuk al-masdar dari dua contoh ini. Antum lihat semua mempunyai pola yang sama. Dukhulun, khurujun. Kedua masdar ini, ya, kedua masdar dari dua kata kerja ini mempunyai pola wazan atau rumus yang sama. Dukhulun, khurujun. Apa polanya di sini, Ahmiko? Antum lihat. Fu'ulun. Fu'ulun. Naam, sahih. Fu'ulun. Setelah ainul fi'li, setelah huruf kedua di kata kerja itu, kita masukkan atau kita tambahkan waw. Waw sukun. Waw yang mati. Lalu kita dammah ainul fi'ilnya. Ada sekedarik? Bala. Dukhulun. Khurujun. Naam, hakadha. Sehingga nanti bisa ditebak. Bisa ditebak masdar berikutnya sesuai dengan wazan ini. Wadaiha, jadiko. Ikra' ya akhi, untuk membaca dua fi'il di bawahnya. Nah, setelah itu kita berikan kesempatan Abdul Ghaffar kepada alaikhwal akhwat fi inam. Tafadhal ya akhi. Jalasa nisu julusun. Naam. Nazala yansi. Maratul tania ya amiko, la tusri'. Jangan terburu-buru. Naam. Jalasa yajlisu julusun. Naam, julusun. Antum lihat fu'ulun. Naam. Ustaz. Satu lagi. Nazala yanzilu nuzulun. Naam, nazala yanzilu nuzulun. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Afika barakallahu. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Tafadhal ya akhi. Abdul Ghaffar. Kita berikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa radio dimanapun Anda berada, berarti pada latihan ke-12 ini berkenaan dengan latihan membuat isi masdar. Untuk Anda dapat menghubungi kami melalui telepon 021-823-6543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon kita yang pertama di malam hari ini. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah masuk ya, dengan siapa di mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fadil, Jakarta. Nah, tafadhal. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, Ummu Fadil. Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tafadhal ya Ummu Fadil. Rakiba yarkabu, dari situ. Ya. Tafadhal. Rakiba yarkabu rukubun. Naam. Apa artinya rakiba yarkabu? Mengendarai. Mengendarai. Teruskan. Iya. Jadi masdarnya apa tadi, Ummu Fadil? Rukubun. Rukubun, ahsant. Nah, teruskan. Sajada yasjudu sujudun. Naam, sujudun. Naam, sujud yang kita ambil ke dalam bahasa kita ternyata adalah masdar dari kalimat sajada yasjudu. Nah, sami'ti Ummu Fadil? Naam, Ustaz. Ummu dengar? Baik. Ya. Teruskan. Rokia'a yarfa'u rukuun. Sebentar, Ummu Fadil, bagaimana fi'il madhiya? Rokia'a. La, raka'a. Raka'a. Naam. Raka'a yarfa'u rukuun. Naam, raka'a yarfa'u rukuun. Ahsant. Lanjut, teruskan, satu lagi. Sa'ida yas'adu su'udun. Naam. Apa artinya? Sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu naik, Ustaz. Naik, naik namanya. Sa'ida yas'adu artinya naik. Naik. Nah, apa tadi masdarnya? Ummu Fadil, mohon langsung lagi. Masdarnya su'udun. Su'udun. Naam. Semua masdar yang kita baca barusan tadi Ummu Fadil, wazannya sama. Ada sekitar? Balak. Nah, apa itu wazannya di sini? Fu'ulun. Fu'ulun, ahsant, ahsanti, barakallahu fiik. Mau nanya, Ustaz. Ya, nah, silakan. Apakah setiap fi'il madhi yang terdiri dari tiga kata kerja itu ya, itu masalahnya harus memakai fu'ulun, Ustaz? Itu saja? Iya, saja. Iya. Ya. Baik, baik. Iya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang memang baru kita pelajari di awal-awal daripada jilid kedua ini, rata-rata adalah al-thulathi. Al-fi'l al-thulathi, yani fi'l yang tiga huruf di sini. Dakhala, ada dal, kha, lam, tiga huruf. Kemudian kharaja, kha, ra, jim, tiga huruf. Semua tiga huruf di sini. Dan memang semua yang thulathi, sebatas ini yang akan... yang baru kita akan pelajari adalah sebatas ini adalah bentuknya seperti ini. Bentuknya, masdarnya adalah fu'ulun dengan wazan seperti itu, fu'ulun. Dan kalau kita lihat di soal latihan 12 ini, bisa kita temukan bahwa semua fi'il thulathi yang baik wazannya fa'ala yaf'ulu maupun fa'ala yaf'ilu, kemudian ada juga fa'ila yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu, semuanya wazan al-thulathi ini ya. Sebenarnya nanti kita akan perkenalkan lebih lanjut nanti pada wazan-wazan khusus ada pembahasan itu, tapi tidak mengapa sebagai mukaddimah. Dan sekali lagi masdarnya semua sama al-thulathi, al-fi'l al-thulathi sebatas ini yang akan kita pelajari, semuanya adalah wazannya fu'ulun. Nah, apa nanti bagaimana yang ruba'i, bagaimana yang empat huruf dan seterusnya, nanti insyaAllah satu persatu akan dibahas secara bertahap. Sabar. Mohon nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masdar fi'il-fi'il yang lain nanti kita tahan dulu, nanti insyaAllah kita akan bahas pada waktunya insyaAllah. Baik. Na'id na'id al-tamrin al-thani asyar. Baik. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan terima kasih juga untuk Ummu Fadil sebagai penelpon pertama. Dan ikuti selalu pelajaran kita untuk memperoleh pelajaran yang lebih luas berkenaan dengan pembahasan master ini, insyaAllah. Di belakang beliau kita akan mengulang belajar untuk membuat master atau isim master ini. Silakan, Anda dapat menghubungi kami kembali. Ya, halo. Silakan 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di latihan nomor ke-12 ini. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, terputus. Tapi akan mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan SMS Anda ke nomor 081-317-7-6543 dan juga 081-989-6543. Telepon yang selanjutnya kita coba angkat. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan Tambun. Ahlan. Ahlan wasalam ya Abu Irfan. Ahlan bikisab. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal ya Abu Irfan. Nah. Untuk membaca dari dua contoh. Dakhala yadkhulu dan kharaja yakhruju. Naam. Qala yadkhulu dukhulun. Naam. Kharaja yakhruju khurujun. Naam. Yang berikutnya, tafadhal. Jalasa. Naam. Jalasa. Naam. Yajlisu. Khulusun. Julusun. Julusun. Naam. Bukan khulusun tapi julusun. Julusun. Naam. Terjem awalan ya. Bagaimana jalasa yajlisu? Jalasa duduk. Naam. Di situ ada penjelasan waktunya ada sekedarik? Naam. Jalasa telah duduk. Naam. Yajlisu sedang atau akan duduk. Iya. Julusun. Duduk. Naam. Tadi sudah kita jelaskan Abu Irfan bahwa al-masdar hanya punya satu makna saja. Naam. Yaitu maknanya hanya pekerjaan. Pekerjaan. Adapun waktu? Waktu fi'il menuju. Naam. Adapun al-masdar tidak. Naam. Tidak. Naam. Fahim tak ya Abu Irfan? Insyaallah. Taib. Fahim tu. Wasil, wasil. Teruskan. Nazala. Yang zilu. Nazala yang zilu. Naam. Nujulu. Nuzulun. Nuzulun. Zaja diperbaiki, Berfan. Nazala. Yang zilu. Nuzulun. Nuzulun. Naam. Naam. Nama nazala yang zilu? Nazala telah turun. Naam. Yang zilu sedang atau akan turun. Naam. Nuzulun. Turun. Nah, sent. Barakallahu fi. Satu lagi, Berfan. Tafadhal. Rokiba. Yarkabu. Rukubun. Naam. Terjem. Rokiba mengendarai sedang telah mengendarai. Naam. Yarkabu sedang atau akan mengendarai. Naam. Rukubun mengendarai. Ahsant. Syukran ya Berfan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan di Tambun ya yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Apalagi mungkin? Naam, tiga soal lagi. Naam, satu ya. Lagi. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pula di kesempatan malam hari ini kita persilahkan. Untuk telepon kita ketiga, kita coba sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dengan siapa ini di mana? Dari Abu Alfi, Ustaz. Abu Alfi. Di mana? Di Jakarta. Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Abu Alfi, ahlan ya. Wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Nah, bagaimana haluk? Ana bi khair alhamdulillah. Masyaallah. Abu Alfi, ma'aka al-kitab ya akhi? Naam, naam. Ini kitab. Tafadhal. Iqra. Anta ta'rif ayna wasalna? Dari mana Ustaz? Dari sajada yasjudu. Ada tiga fi'il lagi. Naam. Tafadhal. Sajada yasjudu sujudun. Naam, sajada yasjudu sujudun. Ahsant. Terjem. Sajada dia telah sujud. Naam. Yasjudu dia sedang sujud. Sedang sujud. Atau akan? Sedang atau akan sujud. Naam. Sujudun. Sujud. Sujud. Naam. Di situ dia tidak mengandung waktu. Naam. Ahsant. Hanya mengandung makna? Makna isim. Makna pekerjaan saja. Makna pekerjaan. Ahsant. Naam. Teruskan. Raka'ah yarka'u ruku'an. Ruku'un. Ruku'un. Naam, semuanya di dhammatain di sini. Naam. Naam. Raka'ah dia telah mengangkat. Raka'ah. Ruku'. Mana ruku'? Ar-ruku'. Naam. Ruku'un. Naam. Dia telah ruku'. Naam. Yarka'u dia sedang atau akan ruku'. Iya. Yeah. Ruku. Naam, ahsant. Teruskan. Satu lagi. Su'ida yas'adu su'udun. Naam. Su'ida dia telah naik. Ya. Yas'adu dia telah atau akan naik. Naam. Su'udun dia sedang naik. Atau dia sedang atau akan naik. Akan naik. Naam. Su'udun naik. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Fiik barakallahu. Fi soal ya akhi? Ada pertanyaan? Ana alhamdulillah Ustaz, ana al'an darastu fi takhasus al-barakah. Ah, sajjalta nafsak alhamdulillah. Allah yubarik lak ya akhi wa fi dirasatik insyaallah. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair ya Abu Alfi. Syukran. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Alfi. Barakallahu fiik. Masuk, Mas Amir. Naam, nuwasil. kita sambung dengan latihan berikutnya. Dan ini masih terkait dengan masdar. At-tamrin ats-tsalits asyar. Iqra'il jumal al-atiyata. Iqra'il jumal al-atiyata. Wa'ayyin al-masadir al-waridata fiha. Iqra'il jumal al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Wa'ayyin dan tentukan. Ayyana yu'ayyinu. Ta'yin artinya menentukan. Al-masadira, masdar-masdar. Al-waridata yang tersebutkan. Fiha, di dalamnya. Jadi kalau tadi di latihan sebelumnya kita diminta untuk membentuk masdar itu sendiri, sekarang di sini hanya menentukan saja mana masdarnya, mana masdar yang ada pada setiap kalimat berikut. Nah, jadi antum nanti baca terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan, kemudian ayin ainal masdar, ayinil masdar, tentukan mana masdarnya. Wadih ya hajat miko. Wadih insyaallah ustaz. Nah, tafadhal anta tabda rakam wahid ya ahmiko. Rakam wahid wa ithnan, la bas. Naam, la bas insyaallah. Naam, thumma naftah al majal lil mustamiin. Naam. Bismillah. Tafadhal ya akhi. Al awal li hadhihi al hafilati babani. Hadha lidukhuli wa dhaka lil khuruji. Naam, wa dhaka lil khuruji. Mumtaz. Marra thaniya ya. لهذه الحافلة باباني نعم هذا للدخول وذاك للخروج أحسنت أحسنت يا أخي ترجم bis ini memiliki dua pintu نعم ini pintu untuk masuk ya dan ini... yang itu untuk keluar أحسنت بارك الله فيك أين المصدر يا أخي الكريم مصدر yang pertama ad-dukhul ya Ustaz. Ad-dukhul. Dukhul. Nah. Dukhul. Kemudian dan khuruj. Khuruj. Khuruj. Ahsan. Dukhul dan khuruj. Khuruj. Ahsan. Barakallahu fiik ya akhi. Dukhul kata kerjanya adalah dakhala. Dakhala. Al-mudhari' dakhala yadkhulu dukhul. Naam. Khuruj kharaja yakhruju khuruj. Ahsan. Barakallahu fiik ya akhi. Jazakallahu khairan. Idan indana huna masdaran idana. Masdaran. Naam. Kita punya dua masdar di sini. Ahsan ya akhi. Maratan tsani. Nomor rakam 2. Ats-tsani. Naam. Mata ar-rajulu ba'da ruju'ihi minal hajji. Mata ar-rajulu. Mata ar-rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Anta tas'al? Antum nak bertanya? La. Nah, intonasi antum berubah. Ustaz. Nah, tafadhal. Nah, mata mata atau mata? Mata. Mata, nah. Mata ar-rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Naam, minal haji. Al-kasrah huna al-hajji maksur ala sekadarik ya majrur. Majrur naam Ustaz. Majrurnya dengan kasrah ala sekadarik. Bala. Kasrahnya itu di bawah tasdid di sini. Ustaz. Ala sekadarik. Bala ya Ustaz. Naam. Itu kasrah itu. Naam. Ustaz. Tarjim ya akhi. Lelaki itu mata yamutu. Lelaki itu meninggal setelah kembalinya dari haji. Naam, inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Aina huna al-masdar ya akhi al-karim? Al-masdar ruju'un. Ruju', naam, ruju'. Ruju'. Al-fi'l? Al-fi'l raja'a yarji'u ruju'. Ahsanta, barakallahu fiik. Hayyakallah. Syukran ya akhi al-karim. Afwan ustaz. Naam, tafadhal ya Abdullah. Baik, jazakumullahu khairan. Contoh yang telah diberikan. Dan pendengar dimanapun Anda berada maupun pemirsa sekarang giliran Anda. Pada latihan ke-13 ini kita diminta untuk menentukan sebuah atau kata ataupun isim masdar dari sebuah jumlah mufidah yang ada pada latihan ke-13 ini. Dimulai dari nomor 3, silakan. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Ummu Fudail di Bogor. Ummu Fudail, Bogor. Naam, tafadhal. Baik, ahlan wa sahlan ya Ummu Fudail. Ahlan bik. Naam, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Baik, naam, ma'aki al-kitab? Naam. Naam, tafadhali. Rakam al-thalith. Tafadhali. Al-thalith. Yadkhulul tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iq. Naam. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Iqra ayy maratan thaniyah law samahti. Yadkhulut tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iq. Naam. وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ خُرُوجِهِ. أحسنتي ترجمي لو سمحت. Para siswa itu masuk kelas sebelum guru masuk. Para siswa itu masuk kelas 5 menit sebelum guru masuk. Ahsanti. Dan mereka keluar setelah Pak Guru keluar. Setelah Pak Guru keluar. Ahsant. Pak Guru di sini tidak disebutkan lafaznya. Nah. Tapi diganti dengan Domir. Damir. Aina damir huna? Hi. Khurujihi. Ba'da khurujihi. Ba'da na'am. Al-ha huna masdar. Al-damir. Al-sekadarik. Naam. طيب اين المصدر هنا يا ام فضيل؟ دخول وخروج. نعم. عندنا اذا مصدران ليس كذلك؟ بلى. نعم. دخول وخروج. خروج. والفعل دخول ما فعله؟ دخل يدخل. نعم. خروج خرج يخرج. أحسنت. نعم. رقم الرابع الآن تفضلي. الرابع. قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. نعم أحسنت. مرة ثانية. قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. نعم. ترجمي. Dokter itu berkata kepada kami, duduk di sini bersama pasien terlarang. Naam, duduk di sini bersama pasien terlarang. Ahsant, ahsanti. Aina al-masdar huna? Al-masdar julus. Julusun, naam, sahih, julusun. Aina, mada fi'luhu al-julus? Jalasa ya jalisu. Jalasa ya jalisu. Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Wafiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fudail ya. Tadi Ummu Fadil, sekarang Ummu Fudail. Nah. Jazakillahu khair yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Lanjutkan nomor yang berikutnya dari nomor 5. Silakan di belakang Ummu Fudail. Mungkin Anda yang ingin bergabung, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ma'ruf. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Nah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Marhaban, marhaban biki ya Ummu man? Ummu Abdillah. Kaifa halaki fi Ramadan ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Sa'asmina sa'imat insyaallah. Mubarak. Alhamdulillah. Al-lailatu mubarakah insyaallah. تفضل يا أم عبد الله. أنت الآن في رقم الخامس. الخامس. نعم. أصعد وجبلي صعب ونزول منه سهل. نعم. من نزول منه سهل. مرة ثانية لو سمحتي يا أم عبد الله. أصعد وجبلي صعب ونزول منه سهل. نعم أحسنتي. ترجمي. Mendaki gunung itu sulit dan nah. turun darinya mudah. Naam, dan turun darinya mudah. Ahsant, ahsanti. Aina al-masdar huna? Su'ud. Su'ud wa? Su'ud wa nuzul. Wa nuzul, na'am. Su'ud, ma fi'luhu? Sa'ida yas'udu. Sa'ida? Sa'ida yas'adu. Yas'adu, na'am. Yas'adu. Wazannya adalah fa'ila? Fa'ila yas'adu. Na'am. Kemudian an-nuzul ma fi'luhu? Nazala yanzilu. Nazala yanzilu, ahsanti. Wasiri, ya Umm Abdillah. As-sadis. Uhibbu rukuba al-khayli. Ahsanti. Naam, tarjimi. Aku suka mengendarai kuda. Naam. Saya suka mengendarai kuda. Masya Allah. Aina al-masdar huna, ya Umm Abdillah? Rukub. Ma fi'luhu? Ratiba yarkabun. Satu lagi Umm Abdillah, as-sabi'. Tinggal satu lagi. As-sabi'. Naam. Qala hamidun libnihi yasirin. Teruskan. Sa'adhabu ila suqi ba'da ujwaika minal madrasati. Naam. Maratan thaniya, ya Umm Abdillah, lau samah. Qala hamidun libnihi yasir. Sa'adhabu ila suqi ba'da ujwaika minal madrasati. Naam. Tamrin sahlin binisbati laki, ya? Masya Allah. Ini al-kira'a sari'ah, Masya Allah. Tarjim ya Umm Abdillah. Berkata hamil maknya yasir. Nah. Saya akan ke pasar sesudah kembalimu dari sekolah. Saya akan pergi ke pasar setelah kembalimu dari sekolah. Nah. Aina al-masdar huna ya Umm Abdillah? Rujuk. Naam. Al-fi'l? Raja'a yarji'u. Ahsanti. Masya Allah. Fi soal ya Umm Abdillah? Indaki soal? Tak? Tak. Jadi, ad-dars sahlin. Alasidharik, ad-dars sahlin berisbati laki, ya Umm Abdillah. Alhamdulillah. Ayyakillah. Barakallahu fiik. Wa jazakallah khair, ya Umm Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umm Abdillah yang telah menjawab pelatihan ke-13 ini hingga nomor terakhir. Dan Masya Allah waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21.30. Mungkin satu penelpon atau dua penelpon mengulangi latihan ini, kan? Silakan bagi Anda yang mencoba berlatih dapat bergabung bersama kami di malam hari ini berkenaan dengan latihan menentukan isi masdar dalam suatu jumlah mufidah. Silakan, halo. Iya, silakan, halo. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung 0218236543 pada halaman ke-81. Kita coba sapa kembali, halo. Iya, silakan. Sudah terhubung? Ya. Ya, silakan. Ya, halo. Nah, nampaknya tidak terdengar suara kembali, terputus. Di belakang beliau mungkin dapat menghubungi kembali, mohon maaf yang tidak terdengar tadi. 0218236543 untuk pendengar yang lainnya atau tadi yang belum sempat terhubung. Halo. Ya, terputus kembali. Nah, kita berikan kesempatan untuk pertanyaan atau kesempatan terakhir satu atau dua penelpon kembali menjawab latihan ke-13 ini. Silakan, halo. Ma'am. Ya, halo. Ya, insya Allah tidak terdengar suara. Hasilan tariki SMS. Ya. Tafadhal ya akhi al-karim. Ma al-farku bayna al-khayli wal-hisan? Al-khayli wal-hisan? Naam, yani al-kalimatan mutaradifatan. Dua kata itu sinonim. Jadi anda bisa pakai al-hisan, bisa pakai al-khayl. Fahimta ya akhi? Fahimta. Baik, jazakallah khairan. Masih di layanan telepon, kita coba sapa pendengar melalui layanan telepon di malam hari ini. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Linda di Bekasi, Ustaz. Ahlan wa sahlan, Ummu Linda. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika ya, Ustaz. Afan Ustaz ini baru buka kitabnya, Ustaz. Tadi anak keluar. Alhamdulillah, Ummu Linda sempat membaca latihan 13, sempat mendengar tadi penjelasannya Ummu Abdullah, Ummu Linda? Enggak, Ustaz, tapi belum. Di terakhir di latihan nomor 14 tadi terakhir baru buka ini bukunya, Ustaz. Baik, siap untuk menjawab latihan 13? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Satu dan dua saja, tafadhali. Silakan Ummu Linda. Bismillah. Lihazihil hasilati babani. Naam. Hadza lidukhuli wa zaka lil khuruji. Naam. Hadza lidukhuli. Sekali lagi. Hadza lidukhuli wa zaka lil khuruji. Naam, wa zaka lil khuruji. Sahih. Ini adalah bis li hadhil hafilati. Bis ini mempunyai dua pintu. Iya. Ini pintu masuk. Untuk masuk. Dan itu pintu untuk keluar. Ahsanti. Aina al-masdar huna? Ummu Linda? Ad-dukhulu dengan al-khuruju. Al-khuruju, naam. Ad-dukhul dengan al-khuruju, naam. Apa fi'ilnya dari ad-dukhul dan al-khuruj ini? Dakhala wa kharaja. Naam, dakhala dan wa kharaja. Fi'il mudhari'nya dari dakhala? Yadkhulu, kalau kharaja yakhruju. Ahsanta. Beda antara al-masdar dengan al-fi'il adalah? Kalau masdar itu enggak menentukan waktu, Ustaz. Naam, tidak ada penjelasan waktunya. Waktu hanya apa? Ada makna. Hanya mengandung makna apanya? Hanya mengandung makna pekerjaannya saja. Nah, tapi tidak ada penjelasan. Tidak terikat dengan waktu. Ahsanti. Satu lagi Ummu Linda. Al-Thani. Mata rajulu ba'da ruju'ihi minal hajji. Nah, itu sebelumnya adalah harfu jar min. Oh, min minal hajji majrur. Dia majrur dengan kasrah. Iya, na'am. Hanya saja di sini tulisan kasrahnya di bawah tasydid. Paham tuh Ummu Linda? Kalau Ummu Linda paham tuh, Ustaz. Nah, kalau Ummu Linda di sini lihat di bawah tasydid ada tanda harokat. Dia kasrah sebenarnya. Tarjimnya lo samahti ya Ummu Linda. Mata beda dengan mata. Iya. Kalau mata kapan? Mata dengan ta yang panjang, mimnya pendek, mata kapan? Ini mata yamutu mautan. Oh. Bahwa mayitun. Meninggal. Nah, oh, iya. Telah meninggal. Oh, telah meninggal. Telah meninggal seorang pemuda. Rajul, seorang. Seorang pemuda. Seorang laki-laki. Telah meninggal seorang laki-laki setelah dia kembali dari haji. Naam, ahsanti. Setelah kembalinya dari haji. Haji. Aina al-masdar huna? Rujuk. Fi'ilnya apa ini, Munda? Raja'a. Raja'a, al-mudhari'? Yarji'u. Yarji'u, ahsanti. Ahsanti. Ahsanti. الثالث لا بس تفضلي نعم تفضلي يدخل الطلاب الفصل كيف bagaimana Umunda مره ثانيه يدخل الطلاب يدخل الطلاب الفصل qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'ika, ya Ustaz, bi khamsi daqa'ika. Naam. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Sahih. Telah masuk sahih. Telah masuk anak At-tullab jamak dari apa ini? Pemuda. Anak laki. At-tullab jamak dari para talib. Dokter apa ya? Siswa. Oh, siswa. Pelajar. Nah, berarti at-tullab para siswa. Nah. Telah masuk para siswa ke dalam ke dalam kelas. Ya, dahulu. Ini fi'il apa ini? Pemu. Ya, dahulu. Oh, fi'il mudhari. Berarti penjelasan waktunya sedang, bagaimana? Sedang ya, atau akan. Sedang atau akan masuk? Sedang atau akan masuk para siswa ke kelas nah. Sebelum masuk guru. Bagaimana penjelasannya, Bu? Nah, terjemahannya akan lebih mudah begini, sebelum atau 5 menit pelajaran. 5 menit sebelum masuknya guru. Sebelum 5. Naam. Jadi begini terjemahannya, Umu Indah. Para siswa masuk kelas. Qabla dukhulil mudarrisi bi 5 daqaiq. Kita terjemahkan dari belakang dulu agar lebih mudah. Lima menit sebelum masuknya guru. Sebelum masuknya guru. Ahsanam. Wa yakhrujuna, teruskan. Dan mereka keluar sesudah dia keluar. Siapa yang keluar? Gurunya. Naam, dan mereka yakni para siswa keluar. Iya. Setelah guru mereka keluar. Setelah guru keluar. Ahsanti. Naam. Aina al-masdar huna? Ya Umayda. Masdar dukhuli, Ustaz. Dukhul. Itu saja? Terus sama ya khuruj. Naam. Khuruj. Ada dua masdar sih, dukhul dengan khurujihi. Naam, dukhul dengan khuruj. Ahsanti. Naam. Syukran Umayda. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz atas bimbingannya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Linda yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya. Hingga nomor 3. Dan kira kita cukup sudah? Cukup. Ya. Kita cukupkan hingga di latihan ke-13 ini. Insyaallah di pertemuan kedatangan kita lanjutkan pada latihan selanjutnya, latihan 14 dan seterusnya. Silakan Ustaz untuk sebagai ikhtiar kita. Di pelajaran pada malam ini kita memfokuskan ke pembahasan tentang masdar. Dan di akhir pembahasan kita pada malam ini ana ingin mengingatkan kembali bahwa masdar di sini hanya mengandung makna pekerjaan saja. Nah, beda dengan al-fi'l, baik al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari. Adapun al-fi'l, baik madhi maupun mudhari, dia mengandung dua makna, ada makna pekerjaan dan waktunya. Adapun masdar, dia hanya mengandung makna pekerjaan, tapi tidak mengikat masalah waktunya. Kemudian yang kedua yang ingin anda ingatkan di sini bahwa masdar yang sebatas ini kita dapatkan, bentuk masdar banyak sekali bentuk masdar. Nanti antum akan satu persatu akan mendapatkan pelajaran bentuk-bentuk lain daripada masdar. Tidak hanya bentuk ini saja, tidak hanya bentuk fu'ulun. Tapi sebatas ini, sebatas pelajaran yang sudah kita bahas barusan, bahwa kaidahnya adalah jika al-fi'l, kata kerjanya itu adalah ats-tsulatsi, 3 huruf, maka dia wazannya adalah fu'ulun. Nah, nanti insyaAllah akan ada penjelasan-penjelasan lainnya secara bertahap akan kita jelaskan insyaAllah ketika kita masuk ke pembahasan masdar-masdar bentuk-bentuk yang lain insyaAllah. Nah, demikian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua dalam belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua setelah selesai Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Demikian, subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.